Bisnis ini sesi terakhir ya untuk sore ini kita ketemu dengan Bang Kavi di kesempatan kali ini adalah Einstein dan teori sukses. Sebelum ke lesson to learn-nya juga seperti apa, kita kembali ke SMS dulu yang sudah pada masuk di sini ya. Bang Kavi, sukses itu perjalanan, bukan akhir suatu proses. Happy birthday Bang dari Pak Joko. Gimana Bang kira-kira? Iya benar, makanya itulah sebabnya kita harus bisa, jadi gini, kita harus bisa membuat proses sukses itu dengan menggunakan sukses-sukses kecil, kita menciptakan sebuah proses sukses yang lebih besar. Demikian seterusnya. Nah, untuk itu maka programming kita adalah kita belajar sukses gitu loh. Jadi kita dari sukses kecil itu gimana membuat sukses kecil itu menjadi lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Dan itu memang saya setuju, bukan akhir dari suatu perjalanan. Bukan ditentukan oleh definite lu sukses atau enggak gitu, enggak gitu. Oke, baiklah. Dan ini juga, oh ini ternyata tadi tambahan dari Pak Imron ya. Saya NB, saya senang mendengarkan ketawa Bang Kavi, bisa membantu adrenalin saya untuk melangkah maju. Cielah. Amin. Amin. Selamat ulang tahun Bang, semoga banyak job dan sehat terus. Dapat kado dari Empu Peniti apa Bang? Kalau belum sukses, terus belajar dari apa dong? Nah, jadi kalau hadiah ulang tahun saya dari Bu Peniti, sebenarnya sudah saya tulis di blog saya di Kompasiana. Okay. Yaitu tentang rahasia tidur nyenyak. Apa rahasianya Bang? Jadi rahasianya itu ada tiga. Okay. Ya, pertama keindahan. Kalau kita melihat yang indah-indah dan mengapresiasi yang indah-indah, gitu, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Nah, kalau kita udah tenang, baru deh kita bisa tidur nyenyak. Baru satu? Katanya ada tiga. Iya, ketenangan. Jadi keindahan itu. Keindahan itu, terus kemudian baru kita mendapatkan ketenangan. Okay. Jadi kalau kita udah indah, gitu loh. Kita melihat, kadang-kadang kan orang begini ya. Ada orang yang selalu melihat bahwa apakah kita itu selalu harus punya alasan untuk berbahagia? Kan enggak. Ada kalanya enggak juga sih. Iya, itulah sebabnya mengapa pepatah mengatakan gitu loh. Kebahagiaan itu sebenarnya gratis. Tapi kalau kita mau membeli kebahagiaan, itu yang menjadi mahal. Oke deh. Nah, itu dia. Baiklah. Selamat sore Bang Kavi, saya Anang di Purbalingga. Woi, jauh bener ini ya. Saya mau tanya, pemasaran yang seperti apa sih untuk menjual sayuran? Oke. Ada tips nggak Bang? Iya, tapi kan... Nyempil ini... dikit. Sama, sebenarnya jual sayuran sama aja sama jual yang lain gitu loh. Makanya kan sekarang para petani sayur misalnya, itu mulai pertama-tama mereka berusaha untuk membuat sayur-sayur itu lebih mudah dikonsumsi oleh konsumen. Dan ada keunikannya, banyak petani sayur kan menciptakan keunikan. Ada yang sayur sekarang menggunakan tanpa pestisida, organik gitu loh, semuanya. Dan banyak orang yang menjual sayur. Sayur-sayur kita yang lama itu udah kebanyakan udah nggak ada, dan karena pedagang sayur kita mulai tertarik untuk menanam sayur-sayur yang lebih eksotik, gitu loh. Dan sayur-sayur yang memang harganya mahal. Oke, jadi harus menemukan inovasi baru ya supaya laku dagangannya. Seperti sekarang beberapa pasar Solayan misalnya punya bagian khusus untuk menjual aneka jamur, dan banyak petani sekarang senangnya nanam jamur. Karena harganya mahal. Gitu ya. Iya sih, emang sih harus ada gitu loh keunikannya, dan kemudian ada spesialitasnya. Istimewanya itu apa gitu. Baik, terima kasih ya Pak Anang. Semoga ini tips dari Bang Kavi bisa ada manfaatkan dengan baik. Bang, lesson to learn-nya apa Bang kalau kita bicara tentang topik kita sore ini, si Einstein dengan teori sukses ini? Teorinya adalah begini, kalau kita mengejar sukses, ya kita belajar dari sukses dan kita getting better di sukses gitu. Yang kita kejar sukses kok. Gitu loh. Jadi jangan membiarkan diri kita terprogram oleh kesalahan. membiarkan diri kita terprogram oleh kegagalan. Jadi nanti kita yang kita pikirin apa? Kegagalannya? Pikirkan dari sekarang ya. Jadi sekali lagi, jangan belajar dari kesalahan dan kegagalan, belajarlah dari keberhasilannya. Nah, karena hari ini special day, kita akan berikan untuk semua penanya hadiah buku dan t-shirt Kafis Break untuk Anda. Selamat untuk Imam di Semarang, ada Zaini, ada Aprida, ada Henry, ada Suryani, ada Kusmanto, ada Anang, ada Pak Saroji, ada Pak Joko, ada Pak Agus, dan no name, no name yang nanti kita akan hubungi. Jadi jangan khawatir ya, Pak Safam yang akan menghubungi Anda untuk mendapatkan hadiah ini. Bang Kafi, terima kasih ya. Terima kasih. Semoga cita-citanya menjadi manusia yang lebih baik tercapai. Amin. Amin. Saya Dona Oriza, sampai jumpa. Itulah tadi Kafis Break bersama si biang penasaran, Kafi Kurnia. Sampai jumpa.